Salam sejahtera, saudara yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali bertemu di dalam dimensi iman Kristiani, memikirkan kebenaran Alkitab, bergaul akrab melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita sadar sesadar-sadarnya, hidup kita dikendalikan oleh Dia, tapi jangan lupa dikontrol oleh Dia. Karena itu hidup yang terkendali tadi itu, hidup yang diawasi, hidup yang dikontrol seharusnya menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bukan? Lagi-lagi selalu ingat, pohon dikenal dari buahnya. Kita akan belajar berbicara tentang nubuat. Sebetulnya apa, saudara? Karena istilah nubuat sama lubuat, saya kira ini beda-beda tipis, bukan? Nubuat datang dari Allah. Tapi kalau lubuat kan orang yang bikin-bikin begitu maksudnya ya. Ini sekedar satu plesetan yang saya buat untuk mau mengingatkan. Betapa lebih banyaknya lu yang buat daripada nubuat. Nah, bagaimana memahami kebenaran apa yang dikatakan Alkitab menjadi menarik untuk kita pikirkan. Namun sebelum kita lanjut, saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah. Tuhan berikan bagi kami merenungkan firman-Mu, berkati sertai kami di perenungan kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bertumbuh di dalamnya, untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 13. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 5. Jangan lupa, Alkitab dimulai dari era Musa. Sesudah orang Israel kembali dari Mesir menuju tanah perjanjian, seluruh hal-hal yang ada, data-data Israel dibukukan kembali di era Musa. Kisah Adam Hawa, kemudian Nuh, kemudian nanti nyambung ke Abraham. Lalu sampai bangsa itu terbuang ke Mesir, nenek moyang mereka, Ishak, Yakub dan seterusnya. Nah, pada waktu mereka kembali, lalu dibukukan jadilah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kita sangat percaya betul, itu keyakinan dan sikap iman. Tuhan memberikan kepada Musa wahyu, sekaligus inspirasi. Wahyu adalah melihat sesuatu. Iya, seperti kitab Kejadian. Dari mana orang tahu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Adam pun tak tahu, karena Adam jadi hari ke-6. Nah itu kita sebut wahyu, dibukakan. Ya, jadi istilah wahyu itu dibukakan, itu menjadi kebenaran Alkitab. Ya, dan Alkitab sudah selesai, dan saya pikir istilah wahyu baru pun harus hati-hati sekali. Karena jadi mengerikan apa sebetulnya yang dimaksud. Kalau memang ada wahyu yang baru, berarti ada kitab baru, mesti ditambahkan. Dan ini menjadi sangat menakutkan. Karena itu Alkitab itu sudah final, jangan ditambah, jangan dikurangi. Artinya kita tunduk sepenuhnya pada Alkitab. Tidak ada agenda di luar Alkitab, bukan? Undang-Undang Dasar 45 sudah final, sudah selesai. Kalau memang perlu diamandemen, diamandemen. Nah itu bedanya dengan Alkitab. Alkitab tidak bisa diamandemen. Alkitab tidak bisa direvisi, koreksi, dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu penting kehati-hatian. Bahkan Undang-Undang Dasar pun ketika mau diamandemen, itu sidangnya mesti panjang itu MPR-DPR, mesti memperhatikan bagian itu, bukan? Bagaimana yang menjadi pergulatan serius? Kepentingan apa yang mau ditaruh di sana? Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Sehingga kita kembali lagi, apalagi Alkitab yang Allah nyatakan kepada hamba-hambanya secara khusus, di situasi yang khusus untuk tujuan yang khusus, yang tentu tidak bisa digeneralisasi semaunya. Nah, ini penting. Karena itu, Alkitab memberikan bagian-bagian menarik. Yang pertama tadi, Ulangan. Sehingga kita mengikut saja apa kata Alkitab. Jangan apa kata orang. Apalagi mencomot ayat demi ayat, tidak melihat korelasi satu dengan yang lain. Itu lebih rawan lagi. Dikatakan di dalam Ulangan pasal 13, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya padamu tidak terjadi dan dia memujuk kamu, mari kita ya untuk pergi, bagaimana belajar tentang hal yang salah, mengikut Allah lain yang kamu tidak kenal. Dan mari kita berbakti padanya. Jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang perintah-perintahnya. Dan kamu harus mendengarkannya. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena dia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikian harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Nah, pada waktu kita memperhatikan bagian ini, menjadi amat sangat menarik kalau kita memikirkan apa yang dikatakan oleh Musa bahwa nabi-nabi yang akan datang, nabi itu kan prophet dari kata prophecy, ya, yang bernubuat, nebiim, nabi, nubuat itu akar katanya. Nah, mereka mengatakan sesuatu, ini yang disebut nubuat, yaitu tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, sesuatu yang akan terjadi itu termasuk di dalamnya yang menjadi penting adalah perjalanan hidup Israel. Janji-janji Allah yang dinyatakan kepada Adam, Nuh, Abraham, ya, kemudian Ishak, Yakob dan seterusnya. Nah, bagaimana Allah berbicara menunjuk juga bahwa akan datang Raja Shalom, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bahwa akan ada pengharapan bagi Israel. Itu semua ada. Nah, itu nubuat. Sehingga kemudian nubuat ini berpuncak kepada Kristus dan sudah digenapi sepenuhnya. Maka kemudian nanti di PB, mereka-mereka yang kemudian dipakai lagi oleh Tuhan dan pergi disebut apostolos, apostel, rasul yang diutus, bukan nabi. Maka tidak ada nabi menulis di perjanjian baru, bukan? Tapi tidak ada rasul menulis di perjanjian lama. Karena era dan jabatan menunjukkan satu nabi bernubuat tentang Kristus sudah digenapi. Maka nabi sudah tidak lagi. Lalu rasul diutus pergi memberitakan Injil. Dan kita adalah murid-murid yang melanjutkan perjalanan itu sebagai gereja Tuhan. Dengan jabatan yang masih ada di dalam gereja, yaitu penginjil, gembala, maupun sebagai guru agama. Saya pikir ini penting sekali. Karena Alkitab mengatur sedemikian rupa. Bagaimana orang bisa mengutak-atik atas nama dan seterusnya, lalu melegalitas segala keputusan yang ada. Penting hati-hati. Ya. Maka nubuat tadi mengatakan itu. Segala sesuatu yang terjadi, nanti kita akan lihat pada bagian berikutnya. Nah, oleh karena itu, nabi itu harus dikenali. Kalau dia berbicara sesuatu ternyata tidak terjadi, pinggirkan. Apa yang dibicarakannya ini bukan ramalan. Awas ya, exactly 100%, bukan mirip. Nah, kalau mirip itu namanya perdukunan, karena dia bisa menduplikasi. Ramalan bisa menduplikasi, sehingga ada kemiripan, tetapi tidak pernah 100%. Ini yang saya pikir penting hati-hati. Nah, kalau nabi ngomong itu 100%, misalnya, dikatakan perempuan muda atau perempuan belum menikah punya anak itu nubuat Yesaya. Tapi ternyata benar kemudian anak dara yaitu yang perempuan muda belum menikah yang bernama Maria melahirkan anak. Betul sekali bukan? 100%. Bukan kira-kira. Nah ini penting. Lalu dikatakan juga oleh Mika misalnya. Mika bernubuat bahwa Bethlehem itu bukan kota kecil. Dari situ akan terdengar kabar sukacita. Ternyata betul itu menunjukkan kepada kabar sukacita kelahiran Juru Selamat. Dan Yesus lahir di Bethlehem. Padahal tinggalnya Maria dan Yusuf di Nazaret. Dan mereka ke Bethlehem karena ada sensus. Dari Agustus pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, ini menjadi bagian menarik. Maka tidak ada nubuat yang tidak exactly tepat 100% tadi. Jadi nubuat bukan kira-kira. Waktu itu dia benar loh pesawatnya. Dia bilang putih, tapi memang putih abu-abu ini warnanya. Memang menunjuk pada putih. Wah, benar nubuatnya. Enggak ada itu putih, abu-abu ya abu-abu, biru ya biru, tidak ada kira-kira. Dan nubuat mempunyai kepentingan terhadap umat supaya mempunyai langkah hidup. Karena itu jangan sampai ada membawa engkau kepada Allah lain lalu bilang nanti ada janji Tuhan begini-begini. Jangan mau, tapi engkau harus mengarah kepada Tuhan. Nah, yang menjadi penting dalam bersikap terhadap nubuat dikatakan apa? Tuhan akan menguji kamu dengan membiarkan nubuat-nubuat atau nabi-nabi itu datang, termasuk yang palsu. Apakah hatimu tertaut pada Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu? Artinya, dengan seluruh yang ada pada kitab, kita belajar mengerti tentang dia melakukan kehendaknya. Kalau sekarang, bahasanya gampang. Apakah sungguh firman itu saudara mengerti? Kalau saudara mengerti, tidak mungkin saudara tertipu. Tidak mungkin saudara menerima bujuk rayu. Simpel bukan? Sederhana sekali. Tapi kalau tidak ngerti, ya wajar kalau saudara terbujuk rayu. Dan kalau tidak ngerti, ya jangan sebut diri Anda Kristen, bukan? Nah, karena itu kalau di Alkitab bahkan dikatakan, ada yang menyebut dirinya Mesias lah atau pengikut Mesias lah, nabi palsu, rasul palsu. Jadi duplikasi kepalsuan itu banyak di mana-mana. Sejak era dari PL sampai ke PB. Tapi ujung jalan mereka adalah pemuasan hawa nafsu saja. Keinginan materi saja, bukan kebenaran sejati. Tapi nabi yang sejati tidak pernah memikirkan diri. bagaimana mengabdi pada kebenaran itu. Dia tidak pernah memperjualbelikan kasih karunia Allah. Dia melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita menjadi perhatikan sama-sama. Bagaimana segala sesuatu dikatakan dan bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jikalau demikian, apa yang dikatakan menjadi menarik begini. Di dalam ulangan yang sama pasal 18:21-22. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatiku, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirman dengan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata dalam nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi atau tidak sampai, itu adalah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, ini juga bukan bicara normatif misalnya, besok akan hujan. Ya, saudara, tidak perlu nabi kan? Cukup Anda pergi ke badan meteorologi yang mengurusin itu, akan ketahuan kok ada ramalan cuaca. Oh, politik di Indonesia akan bergoncang. Saudara nggak usah ngomong, banyak pengamat politik. Politik ekonomi seluruh dunia ini pun bisa dibaca. Tetapi exactly nggak, tepat nggak? Nggak akan. Nah, sesuatu yang bersifat normatif, umum, itu bukan nubuat. Nubuat itu exactly tepat, ingat itu ya. 100%, bukan kira-kira. Kalau kira-kira itu prediksi. Kira-kira itu ramalan. Maka para dukun-dukun pun, peramal-peramal pun bisa. Tetapi tidak exactly 100%. Hanya saja bagi kita, 90% pun sudah amat sangat mendekati. Sudah gelap mata kita akan mengatakan itu benar, bukan? 50 plus 1 sudah benar, apalagi 90. Nah, cara berpikir nilai yang kita pakai ini, lalu kita pakai mengukur kebenaran firman Tuhan. Ya lain, makanya nabi tidak sembarang. Kalau nabi dari Tuhan 100%. Dan yang dikatakannya bukan tentang dirinya. Bukan tentang hal-hal yang normatif. Besok akan begini, besok akan begitu. Apa pentingnya bagimu? Besok mau hujan apa enggak hujan? Apa pentingnya bagimu? Besok ada pertumbuhan darah apa tidak? Apa pentingnya misalnya sekarang bagimu? Antikris sudah mau datang. Bodoh sekali saudara, Alkitab sudah cerita kok. Yohanes sudah bilang dari dulu, sedang, sudah, akan. Dan akan terus ganti Kris bergenerasi, berganti dan berganti. Ada eranya, itu sudah baca tuntas semua di Alkitab. Artinya kita tidak perlu bingung. Malah kalau Anda bertanya-tanya apa yang akan terjadi, saya agak bingung. Saya merenungkan Alkitab, saya baca. Clear sekali. Ya, Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 misalnya, orang akan cinta diri, menjadi hamba uang, memuaskan hawa nafsu. Itu betul setengah mati. Itu penyakit dunia modern. Individualis, materialis, ya. Kemudian orang-orang juga menjadi hedonistis, egois, anarkis. Lalu beribadah tapi menyangkali kekuatan ibadah. Religiosity tok, no spirituality. Konkret. Kecenderungan pre-thinker. Semua sudah kerekam. 100% persis. Lalu apa yang saudara mau tanya? Oh, nanti akan gini, gak usah bilang gini. Baca aja Alkitab. Saudara tidak perlu dapat penglihatan untuk itu. Lalu kalau begitu apa gunanya Alkitab? Apa Alkitab masih kurang? Sehingga perlu ini dan perlu itu. Entahlah, tapi bagiku Alkitab final. Musa mencatat mewakili di PL, jangan tambah, jangan kurangi. Begitu pula Yohanes di kitab Wahyu. Dua bagian PLPB. Ya, sebagai representasi terhadap kebenaran Allah, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Sudah final, sudah cukup. Maka kalau kita membaca Alkitab baik-baik, kita akan mengerti dengan baik. Wow, betapa amat sangat indahnya. Tinggal kegairahan pada Alkitab yang kita perlukan, bukan? Menelitinya dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita terus belajar untuk mengerti apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah, inilah yang mestinya kita pahami, saudara. Nah, oleh karena itu di dalam Alkitab ini menjadi sangat menarik. Ketika kemudian kebenaran menjadi kebenaran yang tidak terbantah tadi, dan bagaimana itu bergerak dalam kehidupan keimanan kita. Nah, yang saya bilang tadi, para nabi, nebiim, nubuat, mereka bernubuat tentang apa? Yang akan datang, yang akan terjadi bagi Israel. Bahwa mereka akan punya raja kekal, mereka akan menjadi bangsa pilihan yang luar biasa. Ternyata pemilihan itu digenapi dalam kedaulatan Kristus Tuhan. Maka dikatakan orang akan diberkati, yang memberkati keturunan Abraham kan gitu kan. Keturunan Abraham itu akan jadi sumber berkat yang luar biasa. Lalu Galatia 3 ayat 16 mendeklar dengan sangat amat tegas. Paulus bilang, dikatakan keturunan Abraham, bukan keturunan Abraham. Loh, apa maksudnya? Ternyata keturunan Abraham yang dimaksud adalah Kristus. Memang dia jadi sumber berkat bagi dunia. Jadi bukan Israel sebagai nation. Enggak. Baca Galatia ayat 3:16. Karena itu terjadi kesalahpahaman. Itu sebab pada waktu itu pun Paulus sudah mengkoreksi orang zamannya. Tetapi 2000 tahun kemudian kita tidak baca baik-baik dan tidak memperhatikan koreksi itu. Sehingga kita terjebak lagi dalam pemahaman-pemahaman yang tidak pas. Maka saya katakan tadi Alkitab tidak kurang, jangan ditambah lagi. Kristuslah sumber berkat sejati dan Kristus datang dari yang disebut anak Daud. Dan Daud itu dari suku Yehuda, Yehuda itu salah satu dari anak Yakob. Dan Yakob itu anak dari Ishak, Ishak itu anak dari Abraham. Garisnya sangat kental. Matius pasal 1 mencatat itu. Kepada yang satu, keturunannya. Bukan keturunan-keturunannya. Disitulah sumber berkat Yesus Kristus. Maka siapa yang terikat kepada Kristus disebut orang percaya, bukan? Nah orang yang percaya ini disebut anak Abraham. Itu secara silsilah. Genetika tadi. Tapi secara teologi, spiritual, terikat di dalam Kristus itu. Wow. Luar biasa. Ketepatan yang sangat tepat. 100%. Jadi bukan kira-kira, bukan mirip, bukan normatif. Ya, nubuat tidak begitu. Nah karena itulah nubuat itu tepat digenapi. Dilahirkan oleh perawan ya, di kota Bethlehem. Lalu pergi akan ada pembunuhan, semuanya ada di Alkitab. Bagaimana kematiannya yang mengerikan, semua ada di Alkitab. Jadi bukan asal ya, bukan asbun. Ini yang saya pikir penting. Nah disinilah kita bisa belajar bagaimana memahami kebenaran itu dengan tidak lari dari apa yang Tuhan mau. Ya. Nah saudara-saudara, ini yang harus hati-hati kita pahami. Supaya kita jangan sampai kemudian menjadi salah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menduplikasi atau mengacaukan segala sesuatu. Nah kalau kita baca di dalam PL saudara, saudara akan menemukan ada banyak orang mengaku dirinya nabi, numpuk di sini. Yeremia termasuk mengkritik di dalam Yeremia pasal 29 ya, ayat 29 sampai 31. Bahwa ada orang dikatakannya ya, ayat 31 begini, kirimlah pesan kepada semua orang buangan, beginilah firman Tuhan tentang Semaya. Orang yang alam itu, orang. Oleh karena Semaya, ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Ya, maka beginilah firman Tuhan, aku akan menghukum Semaya. Karena tidak boleh percaya pada dia, dia bukan nabi. Dia hanya mengatasnamakan. Lalu Tuhan juga mengkritik bangsa Israel. Dan para nabinya yang menjual belikan nubuat. Nubuat-nubuat palsu sejak PL sudah ada, saudaraku. Kalau kita cerita, ingat Mika berhadapan dengan Nabi Zedekia. Zedekia adalah nabi istana. Ada ratusan nabi bersama dengan dia. Lalu mereka bernubuat supaya Ahab pergi menang dengan pergi perang dengan Yosafat. Ya, merebut Rama dan mereka akan menang. Mika bilang tidak. Sehingga Mika karena selalu berbeda dengan keinginan raja dipenjarakan. Mika cuma satu. Ini Zedekia ratusan nabi. Tapi ternyata nubuat mereka palsu karena mereka nubuat dibayar. Nubuat untuk uang. Ah itu yang kita bilang tadi. Siapa yang buat? Si Zedekia sendiri itu lu buat nabi istana. Penuh dengan kegelimangan dia. Maka memperjualbelikan nubuat memang menarik. Sama seperti menariknya para peramal. Selalu penuh bukan? Hanya saja peramal sekarang pakai baju Kristen kan gitu yang jadi repot. Nah ini mengerikan sekali. Oleh karena itu di dalam Alkitab dikatakan 1 Korintus pasal 13 dikatakan begini. Ayat 8 dan seterusnya. Ya, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ada eranya saudara. Ada eranya. Nah sesudah pasal 13 lalu pasal 14. Nah maka nubuat sudah berakhir, ya sudah kalau nubuat mengenai Kristus. Karena Kristus sudah datang dan sudah digenapi. Karena Alkitab sudah cukup. Maka Paulus berkata di dalam 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat dia berkata-kata pada manusia, membangun, menasihati, menghibur. Maka 1 Korintus 14 ayat 3, membangun, menasihati, menghibur. Itu nubuat. Jadi ternyata tidak ada sama sekali bilang besok akan ada perang, besok ekonomi datang, nakut-nakutin atau apa. Enggak ada saudara. Enggak ada ayat itu. Membangun, menasihati, menegur. Loh, bagaimana cara membangun, menasihati, menegur? Karena nubuat itu sudah menjadi genap di dalam tulisan kitab suci ini. Nabi bernubuat sudah ditulis, rasul bernubuat sudah ditulis. Waktu kita memperkatakan Alkitab, itulah nubuat yang sejati. Maka nubuat itu membangun, menasihati, menegur. Kalau kelemahan yang letih lesu, datanglah kepada Tuhan, Tuhan akan memberi penghiburan. Itu nubuat bagimu. Penghiburan. Membangun kamu. Kamu yang salah, kembalilah ke jalan Tuhan, karena Tuhan tidak suka ya orang yang mendua hati. Kamu ditegur. Hendaklah kalian hidup rukun bersama, saling mendahulukan berlomba-lombalah, saling mendahulukan hormat. Itu menasihati. Semua ada di Alkitab ini. Nubuat itu sudah dituliskan. Kalau tidak, ngapain ditulis di 1 Korintus 14 ayat 3 oleh Paulus? Nubuat membangun, menasihati, dan menghibur. Bukan bilang besok terjadi apa. Tidak ada lagi. Itu adalah pengertian-pengertian yang dibangun dalam kerangkanya. Nubuat bukan ramalan, beda. Nubuat punya kepentingan yang khusus untuk mempersiapkan umat. Sampai PLPB selesai dan jangan ditambah, jangan dikurangi. Lalu perlu apa lagi? Kecuali menurut saudara memang Alkitabnya belum cukup. Nah itu lain cerita ya. Tapi saya percaya Alkitab sudah cukup, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Maka kalau sudah cukup, cukup semua informasi. Tinggal bagaimana mendalami, mempelajari, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Itu yang penting. Nah di dalam pemahaman kita, di dalam pergumulan kita tadi ingat, Nabi itu di era PL, bernubuat tentang siapa? Kristus. PL digenapi, Yesus datang. Nabinya stop. Sudah. Tidak ada nubuat lagi dalam pengertian mengatakan yang akan datang. Karena sudah digenapi dalam Kristus. Nah Kristus kemudian mengangkat murid-muridnya, mengutus mereka memberitakan apa yang diajarkan, dikatakan oleh Yesus. Yaitu nubuat yang sejati itu. Maka murid-murid disebut rasul. Nabi tidak ada menulis lagi di PB. Ingat, rasul tidak menulis di PL. Tidak ada era di PL ada rasul. Itu menjadi regenerasi yang menarik saudara yang berjalan. Ya. Ini yang menjadi penting. Inilah yang harus kita pahami, ini yang harus kita jalankan. Sehingga kemudian gereja yang sudah berjalan itu ada gembala yang membimbing, menuntun. Ada penginjil yang pergi kemana-mana memberitakan Injil itu. Kalau gembala terikat mungkin di satu lokasi gereja, kalau penginjil sudah inter. Sementara di bagian-bagian kecil, misalnya komisi A, komisi pemuda remaja, ada namanya guru agama. Itu Alkitab. Mau bilang junior pastor kayak senior pastor, itu istilah kita lah. Oke? Tetapi itulah Alkitab yang dengan clear mengatur segala sesuatu demikian rupa. Sehingga kalau yang saya bilang tadi komisi-komisi, ini guru agama, mau bilang youth pastor atau apa pastor, terserah. Lalu kalau ini sudah dianggap oke, naiklah dia menjadi gembala. Satu gereja bukan? Nah kalau sudah oke, dia boleh teruji, dia menjadi penginjil ke banyak gereja, memberkati banyak gereja. Kalau sekarang terbalik-balik memang kita. Begitu bisa khotbah saja kita sebut penginjil. Penginjil kan memberitakan Injil, Pak. Loh, ini enggak sama lah kalau penginjil yang memberitakan Injil, lalu kalau ngopi sama seperti kalau ngopi itu pengopi, gawat juga kita. Ini jabatan. Tugas memberitakan Injil semua orang, siapapun itu. Tapi tidak automatically punya jabatan menginjili atau penginjil. Semua kita melayani, tapi bukan berarti jadi punya jabatan gembala, kan begitu kan. Nah ini yang perlu hati-hati juga. Sehingga penempatan itu begitu seriusnya. Nah kita kembali lagi kepada nubuat tadi. Maka kita tahu progressive revelation. Bagaimana dari PL dia mengatakan segala sesuatu masih terus menjadi pertanyaan. Sampai kemudian digenapi pada Kristus. Anak domba Allah. Di PL itu anak domba. Di PL menebus dosa darah domba. Di PB darah Kristus. Itu Ibrani menceritakan. Luar biasa ya. Sehingga ketepatan-ketepatan tadi 100% exactly. Itu nubuat. Tapi kalau lu buat itu normatif. Kalau lu buat kira-kira, lu buat mendekati, lu buat bisa jadi 90 atau mungkin 95%. Tetapi lu yang buat itu bukan nubuat. Maka sekarang nubuat sudah selesai, PL dan PB ada waktunya, sudah clear, sudah ada di sini semua, mau apa lagi? Tinggal saudara belajar Alkitab, sampaikan pada orang lain itu nubuat yang benar. Tapi jangan tambah, jangan kurangi. Alkitab menurut Alkitab, bukan Alkitab menurut saya atau menurut saudara. Iya kan? Itu gunanya ini. Maka orang Kristen jadi lucu. Baca Alkitab, tidak beres-beres. Belajar, tidak selesai-selesai. Tak mau tuntaskan. Untuk mengerti, mendalami. Tapi mau bicara semua. Ini jadi repot, saudaraku. Kekristenan bukan perdukunan. Saya kira ini harus diperisahkan. Ada banyak orang suka bilang, oh memang dia gak punya karunia ajaran pak, memang dia gak bisa ngajar. Oh tapi luar biasa loh urapannya. Saya gak ngerti. Jujur saya gak ngerti. Karena perintah Tuhan jelas, pergi beritakan Injil. Nabi yang bernubuat itu, yang menyembuhkan banyak orang itu, termasuk Yesus Kristus Tuhan kita itu, ya ajarannya luar biasa, rasul-rasul itu yang ngajar. Lah kalau gak bisa ngajar, tahu-tahu bisa bikin ini, bikin itu. Apa gak ngeri saudara? Mestinya hati-hati lah. Ukuran orangnya dari ajarannya sesuai gak dengan keagamaan, keimanan kita. Lah kalau gak bagaimana saudara ini bisa terima? Oh karena mujizatnya, kalau gitu kau terima saja lah, setan pun begitu kan. Setan bisa menduplikasi. Saudara kan ketipu, yang palsu akan datang. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, mujizat Allah, Allah bisa beri pada siapapun. Saya berdoa orang sakit sembuh, yes. Itu bukan cerita saja. Tapi memang bukan tipe saya membesar-besarkan itu. Aku akan membesarkan Kristus Tuhanku, Injil yang hidup itu. Satu anak kami, anak siswa kami yang dari Kalimantan divonis dokter. Buta, sudah pemeriksaan lab, tinggal tunggu waktu. Saya berteriak sama Tuhan. Saya nggak tahu nih, saya stres. Kasian. Paling 1-3 tahun lagi. Labnya sudah clear. Dua dokter memeriksa. Profesor. Spesialis. Orang Kristen yang cinta Tuhan. Sampai dua dokter ini bilang, waduh, permanen. Karena makin menghitam ini. Bintik-bintik hitam, sehingga dia pandangannya tinggal lurus. Maka sering tabrak kanan-kiri. Tinggal tunggu putih. Tapi semester kemudian, putih semua kembali yang hitam bintik itu. Dia normal. Tidak ada penjelasan medis. Karena tidak mungkin, itu sudah permanen. Ya kita pahami itu mujizat. Apa Bikman Sirait hebat? Omong kosong. Enggak perlu Bikman Sirait. Kau pun berdoa kalau Tuhan dengar, pasti kau disembuhkan. Karena Tuhan yang hebat, bukan kita. Jangan saudara datang ke Bikman Sirait lalu minta didoakan hanya karena peristiwa itu. Tapi kalau kita mau saling mendoakan, mari. Aku tidak akan jadi dukun untuk itu dan tidak akan mengambil keuntungan dari itu. Karena aku hanya alat Tuhan. Maka nubuat adalah sesuatu untuk memuliakan Tuhan yang dikembalikan pada kebesaran Tuhan. Dan tidak boleh untuk diri dan menepuk diri. Itu nubuat. Katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Itu nubuat. Tepat 100%. Memperkatakan Alkitab, itulah nubuat. Maka dikatakan oleh Paulus, Paulus, Paulus, Paulus, 1 Korintus 14 ayat 3. Nubuat itu membangun, menasihati, dan menghibur. Ingat itu. Bukan nubuat mengatakan besok terjadi apa. Nah, itu ada ramalan cuaca. Politik ada analisa. Ya. Nah ini yang kita harus hati-hati. Nah oleh karena itu, biarlah ini menjadi bagian perenungan kita untuk kita pahami. Betapa nubuat bukan barang mainan. Nubuat bukan lu buat. Alkitab sudah final, jangan ditambah, jangan dikurangi. Tapi beritakanlah supaya jelas bagi dunia. Tuhan menolong saudara untuk mengerti. Amin. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami. Tolong pimpin dalam kasih-Mu supaya semua boleh jadi puji hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat, sumber nubuat yang sejati, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini pemikiran kita, pertemuan kita di dalam dimensi iman Kristiani. Terus belajar, hati-hati. Cintai Alkitab, bukan apa kata saya sebagai pendeta. Karena itu cek, periksa, apakah saya berkata benar atau tidak. Tuhan menolong saudara. Shalom.